Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nuzhah fil Aqidah al-Islamiyah. Dan terakhir yang kita bahas adalah penjelasan tentang beriman kepada Rasul. Dan kita berada di akhir pembahasan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif qala rahimahullahu taala wa qad kadzdzabal mu'aniduna rusulahum. Dan telah mendustakan waqad kadzdzabal mu'aniduna dan sungguh telah mendustakan orang-orang penentang rusulahum terhadap rasul mereka za'imina yang mereka menyangka anna rusulallahi ta'ala la yakunu minal bashar bahwasanya rasul Allah utusan Allah itu bukan dari manusia. Jadi mereka membantah dan menginginkan bahwasanya rasul atau utusan yang Allah utus itu malaikat, jangan manusia. Kalau manusia ya sama dengan kami, apa bedanya? Gitu. Waqad zakarallahu ta'ala hadha az-za'm wa abatalahu biqawlihi subhanahu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran persangkaan ini, persangkaan orang-orang kafir. Dan membantah dan menganggap batil ucapan mereka dengan firman-Nya wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda tidaklah ada sesuatu yang mencegah manusia untuk beriman yakni kepada Allah dan Rasul-Nya idh ja'ahumul huda ketika datang kepada mereka petunjuk illa kecuali angqalu mereka mengatakan aba'athallahu basyara rasula apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul mereka tidak terima seorang rasul dari manusia. Kullau kana fil ardi malaikah yamshuna mutmainnina. Katakanlah, kalaulah di muka bumi ini malaikat yang mereka berjalan dengan tenang di muka bumi, tanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Sungguh kami akan menurunkan kepada mereka dari langit malaikat sebagai utusan. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka yang mereka menyangka kenapa yang diutus kepada kami ini seorang manusia. Maka Allah bantah. Kalau yang ada di muka bumi ini malaikat, maka Allah akan mengutus apa? Malaikat. Tetapi karena ya, yang berada di muka bumi ini manusia, maka yang diutus adalah manusia. Wa abtalallahu ta'ala hadha az-za'm. Allah menganggap batil persangkaan ini bi annahu la budda ay yakuna ar-rasul basyara. Yaitu menjelaskan bahwasanya seorang rasul itu harus manusia. Kenapa? Li'annahu mursilun atau mursalun ila ahli al-ard wa hum bashar. karena mereka adalah orang yang diutus ke penduduk bumi yang mereka itu adalah manusia. Nanti kalau diutus kepada mereka malaikat, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ibadah-ibadah yang lain, mereka akan beralasan lagi, itu kan malaikat. Ya gitu. Itu kan malaikat, kita manusia tidak bisa seperti malaikat. Malaikat rajin ibadahnya, rajin apa? Salatnya, puasanya dan seterusnya. Nanti mereka beralasan, itu kan malaikat. Kita kan manusia. Nah, begitulah orang-orang kafir tentunya pasti dia akan selalu mencari celah-celah, ya. Celah-celah supaya mereka ini dianggap benar. Kekufurannya ini dianggap benar. Ketika diutus kepada mereka seorang rasul dari manusia, mereka mengatakan, ya dia manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Nah, begitulah kondisi orang-orang kafir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang manusia itu supaya dia bisa mengikuti. Ya, bisa mengikuti. Ketika seorang rasul ini sholat, maka karena sama-sama manusia, bisa dilakukan. Nabi bisa melakukan sholat. Berarti dia juga bisa sholat. Karena sama-sama bashar. Ya, sama-sama manusia. Nabi berpuasa. Maka dia juga harus berpuasa. Karena sama-sama manusia. Nah, bahkan di dalam syariat, ya, bahkan menjadi syariat perkara-perkara yang terkait dengan basyariyah, terkait dengan kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan seperti apa, nikah, ya, Nabi nikah diajarkan dalam syariat, sehingga manusia pun diajarkan nikah, bagaimana yang sesuai dengan syariat, apalagi jual beli diajarkan di dalam syariat, sewa menyewa dan seterusnya, ya, buang hajat dijelaskan. Kalau malaikat, ya nggak ada penjelasan seperti ini, tidak ada penjelasan tentang syariat nikah, tidak akan ada penjelasan syariat tentang apa, tentang jual beli, ya, karena malaikat tidak butuh makanan, tidak butuh minuman dan seterusnya. Nah, walau karena yang jelas ini merupakan akal-akalan orang kafir saja, yang mereka sebenarnya memang tidak mau beriman, ya, tidak mau beriman. Walau karena ahlul ardi malaikah, andaikan penduduk bumi ini malaikat, lanazzalallahu alaihim minas sama'i malakan rasula. Niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat sebagai rasul. Liyakuna mislahum, supaya rasul tersebut sama dengan mereka. Ya, sama dengan mereka. Sehingga tidak ada alasan. Tidak alasan tadi, oh itu malaikat, oh kita kan manusia, beda. Tidak. Maka diutuslah seorang rasul dari manusia. Wa hakadha haka Allah Ta'ala 'anil mukadzibina lirrusul annahum qalu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, bahwasanya mereka berkata, in antum illa basyarum misluna. Tidaklah kalian ini kecuali manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Yang kalian ini menginginkan atau menghalangi, ya, menghalangi kami dari apa yang telah kami sembah atau apa yang telah bapak-bapak kami sembah. Artinya mereka ini menyalahkan, ya, menyalahkan kepada para rasul. Kalian ini manusia seperti kami, seperti bapak-bapak kami. Kemudian kalian tiba-tiba datang ingin menghalangi kami, melarang kami untuk beribadah seperti beribadahnya bapak-bapak kami. Itu maksudnya. Maka mereka mengatakan, fa'atu nabi sultanin mubin, datangkan kepada kami dengan sultan, dalil atau ayat yang jelas. Artinya mereka menantang, ya, menantang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Menantang kalau kalian benar rasul, coba tunjukkan. Nah, itulah kondisi orang-orang kafir. Qalat lahum rusuluhum, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, innahnu illa bashar mithlukum, tidaklah kami kecuali adalah manusia seperti kalian. Walakinna Allah, akan tetapi Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih, Allah memberikan karunia. Karunia di sini adalah wahyu, ya, atau ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu atau ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ini dia kelebihan para rasul, ya, kelebihan para rasul. Kalau dari sisi basyariyah, mereka manusia, ya, seperti manusia biasa, makan dan minum, buang air hajat, menikah dan seterusnya, ya, butuh berinteraksi dengan yang lain, jual beli, sewa menyewa dan seterusnya, manusia. Tetapi mereka memiliki kelebihan, yaitu mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini mengatakan, walakinna Allah yamunnu ala may yasha, akan tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah, dan kami tidak kuasa, tidak bisa mendatangkan kepada kalian sultan. Sultan ini adalah tanda kekuasaan Allah, mukjizat atau azab atau yang semisalnya, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Rasul juga tidak bisa mendatangkan mukjizat, mendatangkan sesuatu khariqul adat, yang menyelisihi adat, ya, sesuatu yang aneh atau menurunkan adab, tidak bisa kecuali biiznillah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Demikian bantahan yang disebutkan oleh mu'alif, ya, yang beliau bawakan dari Al-Quran, bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari, menentang terhadap para rasul, yang mereka anggap bahwasanya rasul itu harus dari malaikat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantahnya. Qala rahimallahu ta'ala, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Al-yaumul akhir, hari akhir, yakni yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu fihi, yang manusia dibangkitkan di hari tersebut. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk perhitungan wal jaza, balasan. Untuk perhitungan amal dan al jaza, balasan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah abas, tidaklah sia-sia. Kata Imam Syafi'i dalam tafsir ayat, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan, dibiarkan suda, sia-sia. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yu'mar wa la yunha, tidak dilarang atau tidak diperintah dan tidak dilarang. Ini istifhamnya ingkari. Maksudnya tidak mungkin. Jawabannya tidak. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan setelah diciptakan begitu saja sia-sia? Ya. Sementara dia tidak diperintah, tidak dilarang, bebas. Seperti hewan atau binatang. Tentunya tidak. Akan ada balasan. Akan ada perhitungan. Wasummiya bidzalika, dan disebutkan dengan hari akhir, li'annahu la yauma ba'dah. Karena tidak ada hari lagi setelah itu. Setelah tegaknya hari kiamat, maka tidak ada hari lagi. Karena kekal, ya, karena kekal selama-lamanya. Haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Sekiranya penduduk surga menetap di tempat-tempat mereka di surga, dan penduduk neraka juga menetap di tempat-tempat mereka di dalam neraka. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathatu umur. Dan beriman kepada hari akhir itu terkandung di dalamnya tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bil ba'si, beriman adanya kebangkitan. Beriman adanya kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta, yaitu dihidupkannya orang yang mati, hina yunfakhu fis sur an-nafkhatu tsaniyah. Ketika ditiupkan sangkakala pada tiupan yang kedua. Terjadi khilaf di antara ulama tentang tiupan sangkakala. Syaikh Utsaimin, beliau berpendapat ada dua tiupan. Allah Ta'ala alam, seperti yang dirojekan oleh Syekh Yasin Al-Adani, beliau berpendapat bahwasanya tiupan ini ada tiga tiupan. Pertama, tiupan al-faza', nafkhatul faza'. Yaitu tiupan kaget. Menjadikan seluruh makhluk saat itu menjadi kaget. Di antara dalilnya, wa nufikha fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Dan ditiupkan sangkakala, fa fazi'a, maka kagetlah makhluk yang ada di langit dan yang di bumi. Kemudian yang kedua, nafkhatu as-saq. An-nafkhatu as-saqi, yaitu tiupan pingsan. Ya. Tidak sadarkan diri. Dalilnya adalah wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Dan ditiupkan sangkakala, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, maka apa, tidak sadarkan diri makhluk yang ada di langit dan yang di bumi. ayat yang tadi ana ulangi, yaitu yang nafatul faza, ya. Ya, nafatul faza ayatnya tadi salah. Ayat yang benar adalah dalam surah An-Naml ayat 87, ya. Surah An-Naml ayat 87 yaitu wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah wa yauma, ya. Yunfakhu fis-sur, dan pada satu hari ditiupkan sangkakala fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard, maka kagetlah makhluk yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Wa kullun atauhu dakhirin, dan seluruhnya datang kepada Allah dalam keadaan hina. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu nafkhatu as-sa'q, ya. Insan tiupan menjadikan seluruh makhluk ini pingsan. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala fasa'iqa, maka tidak sadarkan diri. Man fis-samawati wa man fil-ard, makhluk yang ada di langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian yang terakhir adalah nafkhatul ba'ats. Nafkhatul ba'ats, tiupan yang menjadikan seluruh manusia bangkit kembali. Di antara dalilnya wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala fa idahum minal ajdasi, tiba-tiba mereka dari kuburnya, ila rabbihim yansilun, kepada Rabb mereka yansilun, bersegera, ya. Qala rahimahullah ta'ala, fayaqumun nasu li rabbil alamin, maka manusia pun bangun atau bangkit untuk menghadap Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Hufatan ghaira munta'ilin, dalam keadaan tidak bersandal. Ya, hufatan, tidak ada alas kaki. Tidak bersandal. Uratan ghaira mustatirin, uratan dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang menutupi badannya. Ghurlan, dalam keadaan tidak disunat. Ya. Ghaira mukhtatinin, yakni tidak disunat. Allah Ta'ala, seperti disebutkan firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Seperti kami memulai pada awal penciptaan, nu'iduhu, maka kami kembalikan lagi. Ini dikembalikan kepada semula. Ketika seorang dilahirkan dalam keadaan hufatan, tidak memakai sandal, uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan, dan tidak dalam keadaan disunat. Wa'dan 'alaina ini merupakan janji terhadap kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ya. Dikembalikan seperti awal. Wal ba'su, maka adapun hari kebangkitan atau kebangkitan, haqqun sabitun, adalah perkara yang benar dan tetap adanya. Dalla 'alaihil kitab, telah menunjukkan kepadanya al-kitab. Wasunnah, dan sunnah. Wa ijma'ul muslimin, dan ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sesungguhnya kalian, atau kemudian kalian, setelah itu, lamayyitun, pasti akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian setelah itu di yaumil qiyamah tub'atsun, akan dibangkitkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas, manusia akan dikumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dikumpulkan manusia yaumul qiyamah, pada hari kiamat, hufatan uratan ghullan, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, dalam keadaan telanjang, ghullan, tidak disudang. Hal ini pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya pertanyaan yang muncul dari seorang wanita yang ingin menjaga kehormatannya. Dia bertanya, ya Rasulullah, nanti kami akan melihat satu dengan yang lainnya. Karena tadi Rasulullah menjelaskan kondisinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-amru ashaddu min dalik. Perkara saat itu asyad, lebih apa? Lebih dahsyat dari hal itu. Maksudnya seorang tidak akan memperhatikan orang lain, tidak bisa, saking apa? Saking dia sendiri memikirkan dirinya. Makanya dalam ayat lain, yauma yafirul mar'u min ahi, ya, seseorang yang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan anaknya, sudah. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing, ya, pada waktu itu memiliki urusan sendiri-sendiri. Kalau kita gambarkan kondisi seorang misalkan sedang mandi, kemudian apa, rumahnya terbakar, saking apa, kalapnya, ya, saking kalapnya dan ingin menyelamatkan diri, dia keluar tanpa apa, tanpa sadar. Ya, keluar tanpa sadar dengan keadaan tidak berpakaian. Ini di dunia, ya, dahsyatnya masih tidak seberapa. Ya, dahsyatnya tidak seberapa. Nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah, asyaddu min dzalik, lebih dahsyat, menyibukkan pikiran kita. Ya, karena ini adalah benar-benar janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terbayang dalam pikirannya, ya, dalam pikirannya apa yang akan dia dapatkan. Ya, apa yang akan dia dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat apa di dunia sudah, apalagi orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir sudah. Rasa takut yang luar biasa, ya. Rasa takut yang luar biasa. Allah rahimahullah ta'ala wa ajma'ul muslimuna, dan kaum muslimin atau ulama kaum muslimin telah ijma' sepakat ala subutihi, tentang adanya hari kebangkitan atau kebangkitan. Wa huwa muqtadal hikmah, dan ini merupakan tuntutan dari hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu taqtadi ayyaj'ala Allah ta'ala li hadhihi al-khaliqah ma'adan, yaitu sekiranya menuntut yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk makhluk ini ma'adan, tempat kembali, ya, tempat kembali. Yujazihim fihi ala syar'ihi lahum fima bu'isa atau bima na'am fima bu'isa bihi ru bima ba'asa bihi rusulah. Yujazihim Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka, ya, di hari kebangkitan tersebut, ya, di tempat kembali tersebut, berdasarkan apa yang Allah syariatkan terhadap mereka melalui apa yang Allah utus dari Rasulnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Afa hasibutum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilayna la turja'un, dan sedangkan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Wa qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi farada 'alaika al-qur'ana la radduka ila ma'ad, sesungguhnya zat yang telah menetapkan kepada kalian Al-Qur'an, kepadamu Al-Qur'an, la radduka ila ma'ad, akan mengembalikan kalian ke al-ma'ad, tempat kembali, ya, tempat kembali. Ini adalah yang pertama. Seorang beriman kepada hari akhir, maka dia juga harus beriman kepada 3 poin. Yang pertama adalah beriman kepada hari kebangkitan. Yang tentunya beriman kepada hari kebangkitan ini bukan hanya sekedar slogan atau sekedar ucapan, tetapi di kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan hal tersebut. Orang yang mengetahui atau seorang yang meyakini akan adanya hari kebangkitan, maka tentunya dia akan mempersiapkan diri akan adanya hari kebangkitan tersebut. Nah, yang kedua, asani, yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza. Seorang yang beriman kepada hari akhirat, dia juga harus, atau berarti dia juga harus beriman akan adanya al-hisab, yaitu perhitungan, wal jaza, dan balasan. Yuhasabul abdu ala amalihi, seorang hamba akan dihitung berdasarkan amalannya. Wajujazi alaih, dan akan dibalas berdasarkan amalannya. Wa qaddala ala dzalikal kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin, dan telah menunjukkan tentang hal tersebut Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka. Thumma alaina hisabahum. Kemudian kami akan menghisab mereka. Ya. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali keburukan yang semisalnya. Wa hum la yuzlamun, sementara mereka ini tidak dizalimi. Di dalam ayat ini adalah dalil bahwasanya amalan seseorang itu akan dibalas. Amalan seseorang akan dibalas. Kemudian yang kedua, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala membalas ya satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, sementara keburukan hanya dibalas dengan satu keburukan. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Qala Allah taala, wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Dan kami letakkan al-mawazin, yakni timbangan. Timbangan keadilan. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidak dizalimi seorang satu jiwa pun. Ya. Tidak dizalimi satu jiwa pun. Wa in kana mithqala habbatin. Dan jika amalan tersebut sebesar biji sawi, istala habbatin min khardalin, ya, sebesar seberat biji sawi, ataina biha, kami akan datangkan, wakafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung, menghitung amalan-amalan manusia. Maka tidak ada satupun amalan, baik yang kecil ataupun yang besar, bahkan yang kecil yang di sini disebutkan, mithqala habbatin min khardalin, ya, seberat biji sawi, kecil, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan, Allah akan perlihatkan. Allah akan perlihatkan. Qala rahimallahu taala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yudnil mu'min, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin nanti di yaumil qiyamah, didekatkan, ini dekat dengan Allah. Fa yad'u alaihi kanafahu ay satarahu, kemudian Allah meletakkan padanya penutupnya. Wa yasturuhu, kemudian Allah tutupi dia, artinya tidak diketahui yang lain. Fa yaqulu, kemudian Allah berkata, ata'rifu dhanba kadza, apakah engkau tahu dosa ini? Ata'rifu dhanba kadza, apakah engkau tahu dosa yang ini? Fayaqulu, kemudian hamba ini, seorang mukmin ini mengatakan, na'am ya ay rabbi wa hay rabbku, hatta idza qarrarahu bidunubihi, sampai ketika ditetapkan ya, terhadap dosa-dosanya, waro'a annahu qad halat, dan dia seorang si mukmin ini melihat bahwasanya dirinya ini akan binasa karena sudah Allah tunjukkan dosa-dosanya nih, dosa kamu ini nih. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya wa na'ghfiruha lakal yaum. Dulu di dunia aku telah tutupi dosa-dosa tersebut. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut secara sembunyi. Wa na'ghfiru an'ghfiruha lakal yaum, dan sekarang aku ampuni engkau pada hari ini. Fa yu'ta kitaba hasanatihi, kemudian diberikan catatan kebaikannya. Ini isyarah bahwasanya dia ini melakukan kesalahan, tetapi dia juga menutupi kesalahan atau dosa-dosa tersebut dengan kebaikan. Bagaimana disebutkan dalam ayat, innal hasanat yudhibna sayyiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kebaikan itu yudhibna sayyiat, akan menghapus apa? Sayyiat, kejelekan-kejelekan. Nah, wa ammal kafir, maka adapun orang, atau wa ammal kuffar wal munafiqun, maka adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunadi bihim ala ru'usil khalaiq, maka diseru, dipanggil mereka ini di hadapan manusia banyak, khalaiq manusia banyak, dipermalukan. Kemudian dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka inilah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka, ya, yang kufur terhadap Rabb mereka. Ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah la'nat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang zalim. Berbeda dengan orang mukmin, ya. Dan tentunya ini merupakan keutamaan iman, ya, keutamaan iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan khusus kepada seorang mukmin, ya. Ketika ditunjukkan dosa-dosanya, Allah tunjukkan secara pribadi. Allah tutup dari orang lain, dari yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Berbeda dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya. Allah tunjukkan, ya. Allah tunjukkan di hadapan apa? Di hadapan manusia. Qala rahimallahu taala wa sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaman, ini mas sudah isyak loh. Ya. Annaman hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa yang menginginkan melakukan satu kebaikan kemudian dia melaksanakannya, katabaha Allahu indahu asyara hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathirah, maka Allah akan mencatatnya di sisi Allah 10 kebaikan sampai 700 lipat, ya, 700 kali lipat atau bahkan berlipat-lipat, ya. Tidak terhitung. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa 'amilaha. Dan barang siapa yang menginginkan melakukan perbuatan buruk kemudian dia mengamalkannya, katabahullahu sayyi'atan wahidatan, Allah mencatat keburukan satu saja. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini atau hadis yang sebelumnya menunjukkan bahwasanya manusia akan apa? Dibalas. Manusia akan dibalas dan dihitung amalannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.